Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rahman, Rahman ya Rahman, sa'idni ya Rahman, ishrah sadri Qur'an, imla' qalbi Qur'an, wasqi hayati Qur'an, lillah, yafu amali lillah, wali hizzi kitabillah min awali bismillah, lil khatmi wal ridwan. Arsyid dalil lil alami wal insan. Cinta Rasul azamkan, cinta Quran kuatkan, cinta Allah jadikan satu pedoman untuk kehidupan. Quran itu dari Allah, turun lewat Rasulullah. Semogalah Al-Quran terangi kita, amin ya Allah. Rahman ya Rahman, sa'idni ya Rahman, ishrah sadri Qur'an, imla' qalbi Qur'an, wasqi hayati Qur'an, lillah, yafu amali lillah, wali hizzi kitabillah min awali bismillah, lil khatmi wal ridwan. Arsyid dalil lil alami wal insan. Rahman ya Rahman, sa'idni ya Rahman, ishrah sadri Qur'an, imla' qalbi Qur'an, wasqi hayati Qur'an, lillah, yafu amali lillah, wali hizzi kitabillah min awali bismillah, lil khatmi wal ridwan. Ya Nur, ya muhkamu ya tanzil, li Muhammadin an Jibril, min rabbil arsyid dalil lil alami wal insan. Wali hizzi kitabillah min awali bismillah, lil khatmi wal ridwan. Ya Nur, ya muhkamu ya tanzil, li Muhammadin an Jibril, min rabbil arsyid dalil lil alami wal insan, min rabbil arsyid dalil lil alami.